biasa saja. Kita saling bercanda, berbincang seadanya. Semua biasa saja, tak pernah ku bayangkan. Akhirnya datang juga gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam-malam begini terbenung ku sendiri, menunggu kau di sini. Kehadiran dirimu di kamar sepi bisu, ku cari bayang-bayangmu di dalam hati ini. Merindukan dirimu. Mulanya biasa saja, kita saling bercanda, berbincang seadanya. Semua biasa saja. Oh, oh, oh. Assalamualaikum, hai guys. Alhamdulillah, ya mulanya biasa saja. Semoga suka dengan cover lagu ini. Thank you for all support. Jika kalian suka, silahkan share, komen untuk masukannya, like and subscribe, dan tunggu cover-cover aku selanjutnya. Bye bye.